Selamat siang Pak Asikom. Selamat siang Mbak. Silakan Mbak. Mbak, yang diusulkan PDIP itu memang tepat Mbak. Cuma sayangnya kalau nggak diikutin dengan upah minimum, harusnya itu kan gandeng-renteng. Yang namanya upah minimum itu kan di pas garis kemiskinan Mbak. Kan sama dengan tidak kena pajak. Jadi memang harusnya upah minimum itu yang harus dinaikkan Mbak. Di negara-negara seperti Australia itu Mbak ya, office boy itu standarnya kan gajinya per jam ya. Dengan yang staff-staff itu terpaut, enggak banyak, cuma yang satu kerjanya pakai tenaga, yang staff itu pikiran. Kalau di sini itu jurangnya terlalu lebar Mbak. Oke. Jadi gitu aja Mbak. Baik, terima kasih Pak Sikom. Ke line telepon lagi kita buka untuk Pak Budi. Oke. Ya, terima kasih, silakan. Saya mau tanya, pemerintah yang sedang berkuasa sekarang ini itu sebenarnya mewakili masyarakat atau mewakili siapa? Masyarakat ini sebenarnya udah sangat susah loh dengan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga harga-harga kebutuhan pokok dan segala macam itu naik, sedangkan daya beli masyarakat itu rendah. Seharusnya yang dibuat oleh pemerintah itu adalah pajak progresif. Jangan dipukul rata, semua masyarakat itu dimintakan atau dikenakan pajak yang tujuannya semata-mata hanya untuk penghasilan daripada negara itu meningkat. Ini sangat tidak adil. Okay. Dan sekali lagi saya bertanya, ini pemerintah ini sebenarnya berpihak kepada masyarakat luas atau tidak sih? Itu aja. Terima kasih. Ya Pak Budi, terima kasih untuk komentarnya ya. Kita dengar komentar lain, Pak Edi. Ya. Halo, silakan. Saya lebih setuju kalau PPKP 500.000. Ya. Nah, mungkin lebih baguslah gitu. Semua sih. Pak Edi menyoroti PPKP-nya 500.000 saja ya, kena pajak. Dengan Pak Rudi. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Silakan, ya, Pak. Halo. Ya, silakan. Ya. Menurut saya pemerintah mesti mikir bahwa kalau dinaikkan, maka akan atau PTKP-nya dinaikkan ya, maka akan banyak, lebih banyak orang yang mendaftarkan untuk taat pajak. Jadi pada akhirnya pemerintah akan mendapatkan hasil yang lebih. Kemudian juga mesti dipikirkan bahwa misalnya anak yang sekolah, anaknya sekolah, bayar sekolah ataupun apapun juga yang untuk mungkin pendidikan ya, itu dijadikan juga, dipotongkan sebagai PTKP. Kalau di luar negeri kan begitu ya, misalnya pindah rumah pun bisa dimasukkan sebagai bebas pajak untuk memotong, ataupun mungkin sakit atau apa ya, untuk meringankan. Nah itu jadi di, mungkin harus belajar dulu dari luar negeri. Oke. Begitu aja, terima ya, kasih. Pak Rudi, terima kasih. Telepon terakhir kita buka untuk Pak Honi ya. Selamat siang. Selamat siang Bu. Silakan Pak Honi. Iya. Untuk kesekian kalinya lagi Dirjen Pajak ini bodoh-bodoh lagi tindakannya ya. Kalau saya lihat ini tindakannya kayak orang kalap gitu ya. Seharusnya untuk menaikkan pendapatan itu bukan memeras semua wajib pajak yang sudah ada ya, dengan cara misalnya PTKP-nya diturunin atau tarifnya dinaikin, baik pribadi maupun perusahaan ya. Ya harusnya dilakukan itu adalah perbanyak wajib pajaknya, baik itu wajib pajak perorangan maupun perusahaan. Jadi pendapatan yang besar yang didapatkan itu dipikul oleh orang banyak, itu tidak akan memberatkan. Tapi kalau dengan sejumlah wajib pajak ada ini kemudian diperas terus, ya lama-lama mati semua mereka gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Honi.